murid baru, tampaknya malu-malu. Aduh, manisnya SMA kelas 1, satu sekolah denganku. Manisnya teman-teman mulai berkasak kusuk, usaha tarik perhatian. Semua aksi dipamerkannya, dan aku hanya diam saja. Sekali aku sempat menegur dengan ramah, "Hello, dia senyum." Itulah awal dari asmaraku dan dia. Betapa ingin sekali aku tahu sebab dia tertarik kepadaku. Jawabnya sungguhlah mengagetkan, hitam-hitam manisnya badan sobat. Perasaan memang susah diungkapkan, perasaan hanya dapat diresapi. Kepadaku jawabnya sungguhlah mengagetkan, hitam-hitam manisnya badan sobat. Perasaan memang susah diungkapkan, perasaan hanya